بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شاء الله kita lanjutkan alinea yang berikutnya. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: ومن الأنصاب ما قد نصبه الشيطان للمشركين. Dan di antara berhala-berhala yang dipancangkan, didirikan oleh syaitan bagi kaum musyrikin, min syajaratin au amudin au wazanin au qabrin au khashabatin au ghairi dhalik, ada yang berupa pohon atau tiang atau patung atau kubur ataupun kayu atau yang selain daripada itu. Wal wajib hadama dzalika kullah, maka kewajibannya merobohkan itu semua. Wa mahau adzarahu, dan menghapus, menghilangkan sisa-sisanya. Kama amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aliyan radhiyallahu anhu bihadamil kubur al-musyarrafah wa taswiyatiha bil ab, sebagaimana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali radhiyallahu anhu untuk merobohkan kubur-kubur yang diagungkan, yang ditinggikan, dan meratakannya dengan tanah. Kama rawa Muslim fi sahihihi an Abil Hayyaj al-Asdi, sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abil Hayyaj al-Asdi. Qal, beliau berkata, qala li Ali radlanhu, Ali radlanhu berkata kepadaku, ala aba'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku utus dirimu atas apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus diriku? Alla ada'a timsalan illa tamastuhu wala kubran musarrafan illa sawaituhu, untuk aku tidak membiarkan satu patung pun kecuali aku hancurkan, dan tidak aku biarkan satu kubur yang dimuliakan kecuali aku ratakan. Wa amma sahabah bi amri Umar radhiyallahu anhu kubra Daniel wa akhfauhu 'anil nas, demikian pula para sahabat, bagaimana mereka menyamarkan kubur Daniel dengan perintah Umar radhiyallahu anhu, dan mereka menyembunyikan kubur itu dari manusia. Walamma balaghahu anan nas yatanabawna syajarah allati bayya'a tahtaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu arsala biqata'iha. Demikian pula ketika sampai kepada Umar radhiyallahu, bagaimana manusia mereka berbondong-bondong menuju pohon yang di bawah pohon itu. Rasulullah SAW membaiat para sahabat. Maka Umar pun merintahkan untuk menebang pohon itu. Rawahu Ibnu Wusah fi kitabihi. Ibnu Wusah meriwayatkan dalam kitabnya, faqal, beliau mengatakan, sami'tu Isa Ibn Yunus yakul. Aku mendengar Isa Ibn Yunus berkata, amara Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu biqad'i syajarah allati buyi'a tahtaha an-nabiyyu sallam faqata'aha. Umar bin Khattab radhiyallahu memerintahkan untuk memotong pohon yang di bawah pohon itu an-nabi alaihi salatu wasalam dibaiat, maka pohon itu pun dipotong. Li'anna an-nas kanu yadhabuna fayusadduna tahtaha fakhafa 'alaihim fitnah. Karena manusia mereka pergi menuju pohon itu, mereka sholat di bawah pohon itu, maka dikhawatirkan akan menyebar fitnah, muncul fitnah atas manusia. Qala Isa ibn Yunus, berkata Isa ibn Yunus, wa huwa indana min hadithi ibn Aun an-Nafi', dan tip di sisi kami terdapat hadis, ada hadis dari Ibnu Aun dari Nafi', an-nas kanu ya'tuna syajarah faqataha Umar radhiyallahu, manusia mereka berdatangan pada pohon itu, maka kemudian Umar pun menebangnya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimata'ala, faidha kana hada fi'lu Umar radhiyallahu anhu bisyajarah allati dzakarahal Allah ta'ala fil Qur'an wa bay'a tahtaha as-sahabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian perbuatan Umar radhiyallahu terhadap pohon yang Allah sebutkan pohon itu dalam Al-Qur'an, terhadap pohon yang di bawahnya para sahabah berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, famada hukmuhu fi ma adaha min hadil ansab wal auzan, lalu apa kiranya hukum terkait dengan berhala-berhala, patung-patung selain daripada pohon itu, allati qad adamatul fitnah biha wastadatil baliyah biha, berhala-berhala, patung-patung yang dengan sebab itu semua semakin besar fitnah, semakin parah bala yang menimpa. Wa ablaq min dhalik, dan yang lebih jelas dari ini semua, anna Rasulullah SAW hadama masjid ad-dirar, yaitu bagaimana Rasulullah SAW merobohkan masjid dirar. Fafi hadha dalil ala hadami ma huwa a'dham fasadan minhu. Maka di dalam sunnah ini, di dalam perbuatan Nabi SAW ini, yaitu merobohkan masjid dirar, terdapat dalil untuk merobohkan semua yang lebih besar kerusakannya dibandingkan masjid dirar. Kal masajid al-mabniyah alal kubur. Misalnya seperti masjid-masjid yang dibangun di atas kubur-kubur. Fa inna hukmal Islam fiha an tuhdam kulluha. Maka sungguh hukum Islam dalam masalah ini, yaitu merobohkan itu semua, hatta taswa bil ard, hingga rata dengan tanah. Wa hiya aula bil hadmi min masjid dirar, Masjid-masjid yang dibangun di atas kubur lebih pantas untuk dirobohkan dibandingkan masjid dirar. Wa kadzalika al-kubab allati 'alal kubur yajib hadamuha kullaha. Demikian pula kubah-kubah yang dibangun di atas kubur, maka wajib untuk merobohkan itu semua. Li'annaha usisat ala maksiyati rasul, karena itu dibangun berdasarkan kemaksiatan kepada rasul. Li'annahu qad naha anil bina alal kubur kama taqaddam, karena sungguh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beliau melarang untuk mendirikan bangunan-bangunan di atas kubur. Sebenarnya telah disebutkan di depan. Fabina usisa ala maksiyatihi wa mukhalafatihi bina ghair muhtaram. Maka bangunan-bangunan yang didirikan berdasarkan atas kemaksiatan, penyelisian terhadap Rasul alaihi salatu wassalam, maka tentunya itu bangunan yang tidak pantas untuk dimuliakan. Tidak kemuliaan, tidak kehormatan. Wa huwa aula bil hadam min bina'ul ghasib qad'an. Maka tentunya itu lebih berhak, lebih pantas untuk dirobohkan dibandingkan bangunan-bangunan yang didirikan taib dari hasil rampasan. Waqad amara Rasulullah SAW bihadamil kubur musyarrafah kama taqaddam. Dan Nabi SAW memerintahkan untuk robohkan kubur-kubur yang ditinggikan, kubur-kubur yang dimuliakan. Sebenarnya telah disebutkan di depan. Fahadmul kubab wal bina wal masajid allati bunyat 'alaiha aula wa ahra. Maka merobohkan kubah-kubah, merobohkan bangunan-bangunan, masjid-masjid yang dibangun di atas kubur, tentunya itu lebih pantas, lebih wajib untuk dilakukan. Li'annahu la'ana muttakhidillah fa'ilahu wa naha anhu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang melakukan perbuatan itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang perbuatan itu. Wallah azza wa jal yukimu li dinihi wa sunnati rasulihi mayang suruhuma wa yaddubu anhuma. Fahuwa asyaddu ghirah wa asra taghayyuran. Fahuwa asyaddu ghirah wa asra taghayyuran. Dan Allah Azza wa Jal akan selalu menegakkan bagi agamanya, bagi sunnah rasulnya, orang-orang yang membela, orang-orang yang menolong agama Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Wa kadzalika yajib izratu kulli kandil aw siraj ala qabrin wa tafihi. Demikian pula wajib untuk menghilangkan lilin-lilin, pelita-pelita yang dinyalakan di atas kubur, wajib untuk memadamkannya. Fa inna fa'il dzalik mal'un bi la'nati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh pelaku dari perbuatan itu mereka-mereka yang menyalakan lilin, menyalakan pelita di kubur, ada orang-orang yang terlaknat. Terlaknat dengan laknat Rasul alaihi salatu wasallam. Wa yasih hadal waqf wa la yahillu itsbatuhu wa tanfiduhu. Maka tidaklah benar membiarkan perbuatan itu. Tidak halal untuk membiarkan, tidak halal step untuk melakukannya. Qala al-Imam Abu Bakr at-Tirtusi, berkata al-Imam Abu Bakar at-Tirtusi, "Unduru rahimakumullah." Maka perhatikan. Perhatikan, semoga Allah merahmati kalian. Aynama wajattum sidratan aw syajaratan yaqsuduhan nas wa yu'addimunaha, dimanapun kalian menjumpai sebuah pohon sidr atau pohon apapun, ya manusia itu menuju ke sana, ya manusia itu mengagungkannya, wa yarjunal barra wasyifa min kibariha, manusia mengharapkan lepas dari bala, mendapatkan kesembuhan dari sisi pohon itu. Wa yadribuna bihal masamil wal kharab, bagaimana mereka membuat gantungan-gantungan di pohon itu, membuat celah-celah untuk meletakkan sesuatu di pohon itu. Fayadzatu anwat, maka pohon itu merupakan zatu anwat. Faqata'uha, maka hendaknya kalian menebangnya. Qala al-Hafid Abu Muhammad Abdul Rahman Ibn Ismail al-Ma'ruf bi Abi Syamah fi kitab al-Hawadith wal-Bidah. Al-Hafid Abu Muhammad Abdul Rahman Ismail, yang lebih dikenal dengan Abu Syamah, beliau berkata dalam kitab al-Hawadith wal-Bidah, wa min hadzal qismi, dan termasuk pada bagian ini, maqad amma bihil ibtila min tadzini syaitan lil amah takhliq al haytan wal amud wasarraja mawadi'ul makhsusah min kulli balad, yaitu bala yang telah tersebar merata. Bagaimana syaitan menghias-hiasi bagi orang-orang awam, menampakkan indah, menghias-hiasi perbuatan, memberikan wangi-wangian pada tembok-tembok tertentu, pada tiang-tiang tertentu, menyalakan pelita di tempat-tempat tertentu. Min kulli balad, dan ini terjadi di setiap negeri. Yaqil lahum hakin annahu ra'a fi manamihi biha ahadan miman syahara bis-salah wal wilayah fayaf'aluna dhalik. Dimulai adanya seseorang yang menceritakan kepada mereka bagaimana orang itu melihat di dalam tidurnya, mimpi, ada seorang yang terkenal dengan kesolehannya, terkenal sebagai seorang wali, melakukan perbuatan itu, memerintahkan perbuatan itu. Maka mereka pun lakukan itu semua. Memberikan wangi-wangian pada tembok tertentu, pada tiang tertentu, menyalakan pelita-pelita di tempat-tempat khusus. Wa yuhafiduna alaih, bagaimana mereka benar-benar menjaga semuanya itu. Ma'atadiyihim faraidil Islam wassunanihi, bersama dengan itu mereka menyanyiakan faraidillah, perkara-perkara yang diwajibkan Allah, perkara-perkara yang disunnahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Yadunnuna annahum mutaqarribuna bidalik, bagaimana mereka meyakini bahwasanya mereka akan semakin dekat dengan Allah dengan perbuatan itu. Thumma yatajawazuna hadha ila ayu'addim waqatil kal amakin fi kulubihim fayu'addimunaha, Kemudian mereka pun semakin melampaui batas. Sampai mereka mengagungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di tempat-tempat itu. Hingga mereka pun kemudian mengagungkannya. Bagaimana tempat-tempat itu menjadi demikian agung, demikian mulia dalam kalbu mereka. Wa yarjuna syifa' limardahim limardahum. Maka mereka pun mulai mengharapkan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit di antara mereka. Wa qada' hawa ijihim bin nadr laha. Bagaimana mereka ingin terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka dengan cara bernadar bagi tempat-tempat itu. Wahia min baina uyun wa syajar wa ha'id wa hajar. Dan itu semua mereka lakukan di depan mata air, di depan sebuah pohon, pada di depan sebuah tembok ataupun batu. Wa fi Madinah Dimaski min dalika mawadi' muta'addidah. Dan di kota Damaskus terdapat sekian banyak tempat terkait dengan permasalahan ini. Ka'uwainatul huma kharij babu tuma. Sebagaimana apa yang dinamakan Uwainatul huma, yang dia itu berada di luar babul huma, babul tuma. Wal umud al mukhallaq dakhil babus saghir. Ataupun tiang-tiang yang selalu diberi wangi-wangian, yang berada di dalam pintu yang demikian kecil, di dalam babu saghir. Di dalam tempat yang disebut babu saghir. Wasyajarah mal'unah ayyabisa kharij babu nasr. Demikian pula pohon yang telah mengering, pohon yang terlaknat, yang ada di luar babu nasr. Sahalallah qata'aha wijtithathiha min asliha. Semoga Allah memudahkan untuk memotong itu semua, menghilangkan itu semua sejak dari asalnya. Fama asbahuha bidzatil anwat allati fil hadis. Dan alangkah miripnya itu semua dengan datu anwat yang disebut dalam hadis. Tsumma saqa hadis Abi Waqid. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ta'ala, kemudian beliau yaitu Al-Hafidz Abu Muhammad Abdurrahman Ismail, beliau membawakan hadis Abi Waqid. Annahu marau ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi syajaratin 'azimatin hudra yuqalu laha dzatu anwat. Bagaimana mereka yaitu para sahabat bersama Rasul alaihi salatu wasallam melewati sebatang pohon sidr yang demikian besar, demikian hijau, yang disebut dzatu anwat. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ija'al lana dzatu anwat kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, jadikan bagi kami adanya dzatu anwat sebagaimana mereka memiliki dzatu anwat. Faqala an-nabiy sallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Allahu akbar. Hada kama qala qaumun Musa li Musa. Ini sebagaimana ucapan kaum Musa kepada Nabi Musa. Ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan bagi kami adanya ilah sebagaimana mereka memiliki ilah-ilah. Qal, maka kemudian Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, innakum qaumun tajhalun latarkabunna sunnana man kana qablakum. Sungguh kalian ada kaum yang jahil, sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah dari orang-orang sebelum kalian. Qala at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan, hada haditsun hasanun sahih. Hadis ini hadis hasan sahih. وقد كان طيب لا فمنكم ثم ذكر ما صنعه بعض أهل العلم ببلاد إفريقيا. Kata Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimah ta'ala. Kemudian beliau, yaitu Abu Syamah, menyebutkan apa yang dilakukan oleh sebagian ahlul ilm di negeri-negeri Afrika. Annahu kana ila janibihi ain tusamma ainul ahiyah. Taib. Dan di sisinya terdapat satu mata air yang disebut Ainul Afiyah, mata air kesembuhan, mata air kesehatan, atau mata air kehidupan, atau yang seperti itu. Kanal amah qad iftatanu biha ya'tunaha minal afaq. Bagaimana orang-orang awam terfitnah dengan mata air itu? Mereka berdatangan dari berbagai penjuru. Faman ta'addara 'alaihi nikah ay walad. Orang-orang yang terhalangi, orang-orang yang sulit untuk menikah, sulit untuk memiliki putra, qal, maka dia pun akan mengatakan amdu bi ilal afiyah. Berikan kepadaku kesehatan, kesembuhan. Faya'rifu fiha al-fitnah. Maka ahlul ilm ini pun mengetahui bahwa di sana terjadi fitnah. Fakharaja fis sahar fahadamaha. Maka beliau pun keluar di akhir malam, kemudian menghancurkan mata air itu. Wa adzana lis-sabah 'alayha. Tsumma qala Allahumma inni hadamtuha lak fala tarfa' laha ra'san. Qala fama rafa'a laha ra'san ila al-an. Maka kemudian dikumandangkan azan subuh. Kemudian dia pun mengatakan, dia berdoa, ya Allah, aku telah menghancurkannya untuk dirimu. Maka jangan, jangan ada lagi orang-orang yang menghormatinya. Qal, kemudian Abu Syamah pun mengatakan, Faman rafa'a laha ra'san ilan. Maka tidak ada satu kepala pun yang terangkat bagi tempat itu sampai sekarang. Wallahu a'lam bissawab. Taib, ini mungkin yang bisa kita baca. Taib, semoga berfaedah. Dan pada alinea-alinea berikutnya masih taib terkait dengan permasalahan ini, yaitu apa yang banyak terjadi di kota Damaskus. Taib, disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimah ta'ala. Taib, insyaAllah akan kita baca pada pertemuan mendatang. Tab insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.